yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan mangan, maulutan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, delalah sing loro mati mangan meneh pitung dino lho, nanti bocah hadroh rupane kaya besek kabeh mangan mangan mangan mangan. Lah jaman sak mboten kula stres Pak, akhirnya kula maca Sirah Nabawiyah. Lah niki kula praktekke tenan iki. Kula maca Sirah Nabawiyah gara-gara kula ketemu dokter kanca kula tiyang UGM. Gus, mbojo lemu-lemu to. Lah napa dokter? Usia di atas 30 tahun itu rawan dengan penyakit generatif. Penyakit generatif itu apa? Ya diabetes mellitus, jantung koroner, stroke. Jenengan pirsa, stroke niku penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak simetris. Senyum simetris itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah wong stroke niku ngguyure namung ngiwoto ora ana sing nengen. Ajeng jenengan contohke napa kan? Niku stroke. Proses matamu awur. Nggih, ape aku stroke. Akhirnya kula maca Sirah Nabawiyah, kula delok Kanjeng Nabi usianya 63 tahun. Kanjeng Nabi niku dadi rasul 23 tahun, dari 40 sampai 63 dadi pedagang niku 20 tahun. Mila sajajane ideal iki ngoten. Dadi kiai niku kudune sugih dhisik baru dadi kiai, niku ideal. Padha pejabat niku ideale sugih dhisik baru dadi pejabat. Lah kere dadi pejabat ala-ala biasane nyuwun sewu, lah imane ora kuat biasane maling duwite rakyat. Lah kok tenan. Wong sakniki DPR niku nyuwun sewu, begitu dilantik SK-ne dilebokke bank. Lah tenan wong e ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Eta-etake buka HP. Padahal HP-ne cross. Bila idealnya niku pemimpin utawa kiai, niku sugih di saya baru tadi kiai. Bila ngeten gih, saya tidak mau isu-isu ini berkembang. Kulo niku sering kena isu soal ngaji, niku babakan amplop. Kulo niku nyuwun sewu, kabeh wong niku pengen melu ngewangi kulo nyusun jadwal ngaji. Kulo dhewe kadang-kadang orang ngerti waton wong gelem melu ngurusi ngaji, kulo ajak. Kadang-kadang nyuwun sewu ada isu-isu amplop tarif dan lain sebagainya. Kulo jawab. Kulo niku urung tau lah diundang jamaah biasa ngarani duit. Tapi lah kulo diundang pejabat, niku mesti kulo ngarani. Jujur mawon. Lah soalnya napa kadang-kadang pejabat niku ngundang kulo ngaji dinggo setempel iki lho. Iso nekake Gus Miftah. Padahal pejabatnya bosok kelakuane ngono niku nggih wonten. Lah mila kaya kulo kaya undang-undang lah pejabat, lembaga ngundang kulo ngaji tak jaluki duit. Ono hitungannya dengar. Soalnya kulo bola-bali dihapusi Mas Anton. Kulo ngaji diundang wali kota teng Jakarta. Saya ngundang pengaji panitia ini ku EO. Wah, ini lah berkaitan dengan EO. Bosok utak ini, buat tenang. Kulo mulai sangoni duit 20 juta teng Jakarta nih. Begitu kulo tekan pondok, ditelepon kalau wali kota nih. Gus, mohon maaf. Apakah titipan dari saya sudah diterima sama Gus Mita? Sudah. Kalau boleh saya tahu berapa Gus? 20 juta. Wali kotanya miso-miso, kurang ajar. Saya itu nitip uang 75 juta kepada Gus Miftah melalui EO di kekir 20 juta. Jadi sing diuntal codot 55 juta ada. Melas matamu melas berawurun nih cerewet. Bila nyuwun sewu nggih. Kalau ada orang yang ngaku tim, orang sing ngaku manajemen Gus Miftah telepon njaluk duit ora usah mbok wenehi. Wingi tiyang Malaysia niku ketipu 15 juta. Gawe KTP di-scan, gambare foto kula. Lah delalah bocah niki duwe masalah kondo niki bakal dirampungke kali Gus Miftah. Kula asisteni niki buktine KTP-ne ditransfer 15 juta. Niku mengatasnamakan kula. Kula niku nyuwun sewu. Kula iki makan ngaji sang gondon gagal kok nganggo sangu kata, mobilku kudu apik, wetengku kudu wareg. Men ra duwe rasa tomak. Tapi ki nyuwun sewu, lak sing ngundang pejabat kaya Pak DPR iki umpamane rungokno, ngono. Jadi mesake wis sertifikat ning bank. Gajine wis entek dikim bayar bank. Wis ra apa-apa, Pak.

lha ibu-ibu sing kesel bar pengajian ta, engko mulih omongno bojomu. Ah, prasmanan. Langsung Nur Hadi mlebu kamar nyanyi. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Lah karo bojone kan ora apa-apa. Wong karo bojoke mlade sunahke guyon kok. Guyone wong lanang karo wong wedoke pahalane gedhe kok ngopo. Bahkan lebih besar daripada itikaf di Masjid Nabawi. Sampai indahnya rumah tangganya. Mula kula guyon terus. Bojo kula turu kula mulih kok ndelah ngiler tak goleki ember tadahi cangkeme nyok. Carane ngono kuwi. Aku mlebu kamar malam Jumat bojo kula kondo, "Abah minta maaf. Kenapa? Pupurku bedakku ketebalan." Tak jawab, "Iya Bunda. Bedakmu memang tebal, tapi kamu harus ingat cintaku lebih tebal daripada bedakmu." Ambiar, ambiar. Kowe cah lanang kuwi sing melu ngaji Gus Wita, rasa pacaran wae. Kowe rugi ngurusi bocah wedok tak kandhani. Son diragati okeh, ketok wujute. Cewek diragati okeh, dipek kancane tak kandhani. Ingat, satu istri itu lebih berharga daripada sejuta mantan. Hah? Lama apa yo? Ho-ho. Kula poso dawuh, 2 tahun bobot kula muduk 30 kilo, Pak. Dari 105 kilo jadi 75 kilo. Wah, gawakah aku piye. Poso. Nomor loro, napa Kanjeng Nabi sehat? Mengelola manajemen makan. Lak mangan rata luarek, larung mangan, larung luwe rong mangan. Prakteknya. Kodo jenengan mangan warek 12. Sampai kewareken. Lak abah kula mbiyen teng mondok ngomong ngeten. Kowe mangan kekuaken ngomong kewareken haram. Soalnya termasuk wong musrif. Innallaha la yuhibbul musrif. Dadi wong Jawa niku kuncine aja mateni huruf en, ora apik Mas Anton. Contoh, warek apik, kewareken ora apik. Ayo. Lemu ape, kelemon rapi, gondrong ape, kegondrongan rapi, kan aku pas. Mancung ape, kemancungan rapi, merongos ape, kemerongosan rapi, ngajeng ape. Penuhan rapi. Sugih apik, kesugihan ora apik. Lah biasa-biasa apa? Lah lama kan aja parek-parek, Pak. Lah Habib Lutfi niko dahare kuncine napa? Tidak minum sebelum 30 menit. Ternyata dalam kesehatan luar biasa. Kanjeng Nabi praktek makan. Napa mawon? Satu, menghargai makanan. Mila jenengan nyuwun sewu. Napa lak ajeng dahar niko awake dhewe disunahke maca donga. Allahumma barik lana. Lah jenengan tahu mondok, jane bahasane donga niki lucu. Lucune teng pundi? Sing mangan cangkem-cangkeme dhewe, sing rasake ilat-ilate dhewe, sing marek weteng-wetenge dhewe. Tapi dongane jamak barik lana. Kudune barik li, berikanlah berkah kepadaku. Kenapa Kanjeng Nabi menggunakan kalimat jamak bukan mufrad bukan tunggal? Karena hadirnya makanan di hadapan kita merupakan jasa banyak orang. Tahu ini contoh. Kok buwara sih kipasin dulu? Oh, dulu banget kok. Kipasin mau gede dewe ya bro. Wong aku nengi serok kipasin ini dur. Gue jadinya jaga sembung bawa golok, gak nyambung. Nih, dan kena kipas angin. Napa buka? Kok kamu penasaran banget dengan mata aku? Kamu nafsu ya sama aku. Mbak-mbaknya gak usah maju-maju, dempel orang lanang gitu, mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Mulai reso turu dulu. Gimcil, gimcil. aja, kamu kayak orang susah sih. Susah dilupakan nih. Iya. Aku lah orang nyodot, kono pinter. Aku tadi lagu kelingan-kelingan mantan gila. Dek, kowe biyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati. Ning nyatane ngapusi citra ati iki netes loku mili terus ning pipi. Ho wong Kudus iki malah cendol dawet. Kenapa dongone jamak mboten mufrad? Pertanyaan. Karena hadirnya makanan di hadapan kita itu merupakan jasa banyak orang. Contoh sego. Wujude sego ning piring, siapakah yang berjasa? Dari mereka petani sing macul ning sawah, sing tandur, sing mupok, sing dawut, sing gusai manuk, sing manen, sing mepe gabah, sing giling, dadi beras sing mususi beras. Sing liwat, sing aduk-aduk, sing nyediake ning piring. Begitu jenengan donga Allahumma barik lana, kabeh melu didongake. Apa meneh kaitane karo DPR? Begitu donga Allahumma barik lana, berarti wong sak Indonesia sing gaji jenengan niku kabeh melu didongake. Mila Pak DPR donga arep mangan langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khair. Muklisin rungono kuwi karep mangan donga, mangan ra tau donga. Mila wong Jawa iki ampuh li. Mergo kabeh niki wae terlibat jeneng sego dadi ditandur sampai dadi sego miturut wong Jawa niku jenenge beda. Lah wong Inggris kalah. Ditandur sampai dadi sego wong Inggris hanya menyebut dengan satu kalimat rice. Lah wong Jawa mboten. Mila ampuh wong Jawa. Mila kula bangga dadi wong Jawa. Kula pengajian teng Hong Kong, teng Korea, teng Aljazair, teng Belanda tetep nganggo blangkon. Soale kula bangga dadi wong Jawa. Oh, basa Jawa ki angel e. Oh, wong Jawa oke sing ngomong bahasa Inggris, wong Inggris jarang sing ngomong Jawa. Soale bahasa Jawa niku luwih sugih daripada bahasa Inggris, luwih sugih daripada bahasa Indonesia. Ayo takon. Nguyuh anyang-anyangan, apa bahasa Indonesia ni? Ora ono. Mosok kencing macrit-macrit. Moyo hanya nganyangan. Moyo hanya nganyangan itu bahasa Indonesia ini kencing tawar-menawar. Mususi beras. Napa bahasa Indonesia ini, Bu? Ya, masa mencuci. Berarti ada bedanya beras karo sempak. Lawang Jawa, beras dipususi, sempak dikumbai. Gitu. Mila lah kula umroh, kayak bulan September wingi, kula nganggo blangkon, mumet dasu. Takoni karo wong Arab, polisi-polisi Arab ini. Maha ada. Ini apa? Aku mumet blangkon bahasa Arab ya apa? Akhirnya kula jawab, hada blangkon. Mahua blangkon? Blangkon itu apa? Mumet meneh aku. Ina uroksi wadai ndasak ya kan? Akhirnya blangkon kula dijaluk, tau. Dijaluk blangkon ku diambung. Ya kecut kok goblok kan? Aku ratau ngambung. Wampuh Jawa ini. Mangan iki bahasa Arabe mung siji, akala yakulu kul. Bahasa Jawa ne, alah 10 e ana. Urung-urung bathuk yo urung goblok. Alon-alon, dahar, nedhi, mangan, madyang, maem, nguntal, bathuk, gaglak, nyetek, nutul, nyosor. Wah, 11 lah. Sinten niko? Bebusin. Nembe napa? Dahar. Sapa kae? Tukang soting. Nembe napa? Mangan. Sapa kae? Tukang son. Nembe apa? Badok. Gus Miftah. Nutul matamu kuwi. Gus Miftah nutul. Sengit aku. Mula aku ora seneng karo wong lanang. Cah Lampung kuwi. Pantes rupamu kaya gajah. Sapa jenengmu? Komarudin. Apa bedane Komarudin karo gajah? Beda. Gajah kan ndase ana belalene. Komarudin belalene ana ndase. Ya. Ala cah ireng yo brelene yo ireng ngono. Jenenge IR iki. Irenge rotoh. Wong Jawa niki kok ditandur ning sawah sampe dadi sego jenenge beda. Delokan Bu Polisi. Sing ditandur ning sawah jenenge apa? Pari. Cara wong Inggris rice. Pari ana wae. Gabah, bahasa Inggrise tetep rice. Gabah mung siji, las. Bahasa Inggrise rice. Gabah digiling jenenge beras. Bahasa Inggrise rice. Beras tugel jenenge menir. Bahasa Inggrise rice. Beras dimasak jenenge sego. Bahasa Inggrise rice. Sego mung siji jenenge upil. Upah. Upah. Upah bahasa Inggrise rice. Ayo, orang apa aja? Sego dimasak jenenge dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrise rice. Aku tau takon kok soalnya. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrise rice. Sego wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrise rice. Ayo, sego dipepe jenenge karah. Karah jenenge rice. Jawa nih. Mampu tenan, Pak. Kula kula kelingan bareng Islamke Antonio Sekodori orang Australia. Suguh macam-macam ra dipangan. Abojo kula jengkel godhoke telok, masake sayur bung, malah cangkeme doyan. Akhire takon kula, "What is this? Iki apa?" Aku mumet ndas bung bahasa Inggris e apa? Akhire kula jawab, "This is a bung." Napa bahasa Inggris e bung ora ana kok? What is the meaning of bong? Bong itu apa? Kula jawab, bong is the young bamboo. Bong itu adalah bambu muda. Langsung bulene ngondo. This is amazing. Apa? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Arep kok diakot iki, Pak, cangkem celutak. Nila, iki ana mabu ning kene iki apa iki? Iki apa jenenge? Hah? Kewan kok mlebu katok iki mesti wedok iki. Iki banci iki. Lah kok mlebu kene barang iki. Iki wis tekan sempaku barang iki. Horor pengajian iki. Ambiar, ambiar. Kok kamu denger sempak ketawa ngapain? Mbaknya itu mikir, celananya saja lucu, apalagi isinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah kenapa Allahumma barik lana. Milo jangan pernah jenengan meninggalkan doa. Supaya napa? Awak dhewe ngerti jasa banyak orang. Kula sering kandha ngeten nggih. Kanjeng Nabi niku sangat menghargai makanan supaya mendapatkan keberkahan dari makanan. Caranya bagaimana? Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yaliqa ayunika. Sing mau kula atur nggih. Jangan mencuci tangannya sebelum menjilati atau dijilati. Kenapa? Innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Kon jenengan ngombe wedang, diombe separo. Sing separo di gua, bisa jadi yang ada berkahnya justru yang dibuang. Mila kula niki wong sing paling jarang teko resepsi pernikahan. Karena saya enggak tahan melihat makanan dibuang-buang. Gulayane wong ngemplak nyumbang 100.000 ning gedung anak papat digowo kabeh. Guayane kaya wong sugih, mangan bakso. Jikok baksone emine diguak. Tinggal ganti makanan yang lain. Jikok siomay, kecape dipangan, siomene ditinggal. Wong sugih kok bebas ta. Oh, bebas. Kaya kula wingi jajan soto Kudus, aku mangan dhewe, pesen langsung 5 mangkok. Bakule takon, "Ngopo kok tuku 5 jenengan iki, Pak?" "Bebas, duwe-duwet kok aku ya ngono." Jadi awak ini iki sering buang-buang makanan. Awakmu pengajian ini iki disuguh snack. Disuguh apa ora? Mboten, aku ora urunan kok.